Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabbihi wa ta'ala. Kita meneruskan baca kitab Al-Maram. Ini telah oleh Al-Hafidh Najjar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab yang ke-8 di kitab Salat, bab sujud sahwi wa ghairihi. Bab sujud sahwi dan selainnya, min sujud tilawah wa syukur, dari sujud tilawah dan sujud syukur. Sebutkan pada pertama-tama lewat hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lupa tidak tasyahud awal, maka beliau sujud sahwi kemudian baru salam. Ya, salamnya sekali saja. Kemudian waktu itu beliau salat zuhur 2 rakaat saja, kemudian diberikan oleh para sahabat setelah beliau berbicara dan sebagainya, kemudian beliau pun menambah 2 rakaat. Ya, kemudian beliau salam 2 kali. Ya, salam kemudian sujud sahwi kemudian salam lagi. Ya, kemarin juga sudah kita sebutkan sedikit kesimpulan, insyaallah hari ini juga kita akan sebutkan lagi. Berikutnya qala rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-5, yaitu hadis yang ke-315 buku ini. Wa ibn Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat. Falamma salama qila lahu, ketika beliau salam menutup salatnya, dikatakan kepada beliau, ya, di sini hadis muttafaq alaih, bukhari muslim, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ahadatsa fi salati syai'un, apakah terjadi sesuatu dalam salat, syai'unnya sebagai fa'il diakhirkan, apakah terjadi sesuatu di dalam salat? Qala, maka beliau mengatakan, wa madzaka, apa itu? Qalu, mereka para sahabat mengatakan, salaita kata wa kata, engkau salat demikian dan demikian. Qala, ini sudah selesai salatnya. Ini seperti kita umpamanya sudah selesai salat zuhur. Ya, kemudian kita menambahkan sesuatu umpamanya. Ya. Atau umpamanya kurang tasyahud awal, kan tasyahud awal itu kan wajib. Wajib. Kalau kita sengaja meninggalkan enggak boleh. Kalau kita lupa, maka boleh sujud. Ini sudah salam, sudah selesai. Kalau yang sebelumnya kan Nabi lupa tasyahud awal. Kemudian ketika para sahabat mau menunggu salam, ternyata Nabi sesawi kemudian salam, kan gitu. Ini sudah selesai, ini sudah selesai, bahkan ngomong-ngomong sudah selesai ngomong-ngomong, ternyata kamu tadi lupa kata sujud awal umpamanya. Nah, bagaimana ini? Langsung sesawi. Paham? Jadi setelah selesai salat diberitahu imam, imam tadi kamu enggak tasyahud awal, kita enggak tasyahud awal. Kemudian yang lain mengatakan, "Iya, iya." Karena kadang-kadang itu yang memperingatkan yang salah. Pernah itu dulu. Ya, ini makmumnya subhanallah subhanallah, satu orang itu dibiarkan, ya ternyata dia agak-agak sedikit dia orangnya itu. Jadi ya kalau yang mengatakan orang yang benar-benar dia ya, ini paham, ya dipertimbangkan ini. Padahal yang peringatkan itu yang salah. Maka sepertinya kalau kemudian mereka memperingatkan tadi belum tasyahud awal, ya sudah langsung sahwi. Ya padahal sudah selesai sholat, sudah salam, sudah ngobrol. Kemudian diperingatkan, tadi lupa sujud sahwi, tadi lupa tasyahud awal, langsung sujud sahwi. Bagaimana caranya sebenarnya di sini? Qala. Ya, maka berkata Ibnu Mas'ud di sini, setelah Nabi diberitahu bahwa Rasulullah engkau demikian-demikian, qala fasanna rijlaih, kemudian beliau pun melipat kedua kakinya. Ya, ini biasa ketika duduk kan, duduk di antara dua sujudan itu. Ya, beliau pun duduk biasa. Beliau pun melipat kedua kakinya, ini duduk, wastaq bil kiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, fa sajada sajdataini, beliau maka beliau sujud 2 kali. Ya berarti langsung menghadap kiblat langsung bilang Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk lagi. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, duduk lagi. Nah, itu mulai. Kemudian baru salam. Tsumma salama, kemudian beliau salam. Paham demikian. Jadi kalau terjadi sesuatu sudah selesai ini sholatnya, sudah ngobrol dan sebagainya. Kecuali kalau lupanya rukun. Jadi tadi Nabi sholat dulu cuma 2 rakaat. Ya 2 rakaat yang masih tersisa disempurnakan kan itu. Tapi kalau lupanya cuma tasyahud awal dan itu hukumnya adalah wajib. Kalau sengaja ditinggalkan maka batal sholatnya. Tapi kalau kemudian lupa ditutup dengan sujud sahwi saja. Langsung seperti sujud sahwi. Ya. Kemudian beliau tadi ya langsung sujud 2 kali, kemudian beliau salam, tsumma aqbala ala nas, kemudian beliau menghadap ke arah manusia, diwajihi dengan wajahnya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, innahu, sesungguhnya dia lau hadatsa fi shalah, kalau terjadi sesuatu di dalam salat, syai'un sesuatu. Amba tukung bi, aku akan kabari kalian dengannya. Jadi umpamanya sholat duhur jadi 4 umpamanya. Nah, ya dulu kan sholat duhur 2 rakaat semua. Kemudian ketika diwajibkan sholat 5 waktu, dibuat itu menjadi apa? Duhur 4 rakaatan itu. Sesungguhnya kalau terjadi sesuatu di dalam sholat, aku akan kabari kalian bi dengannya. Kalau terjadi ada syariat yang baru, aku akan kabarkan. Walakin inama tetapi hanyalah ana basarun, aku seorang manusia misrukum seperti kalian. Ini juga menunjukkan Nabi juga lupa seperti manusia biasa. Menunjukkan juga Nabi tidak berhak untuk diibadai karena beliau adalah seorang manusia biasa. Ansa kama tansauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu, apabila aku lupa, fadzkiruni, maka ingatkanlah oleh kalian diriku. Wa idza syakka ahadukum, apabila salah seorang kalian ragu-ragu di sholati dalam sholatnya, walaupun taharro shawab, maka hendaknya dia, ya taharro itu mencari-cari kebenaran, ya, mencari-cari kebenaran. Mana ini kira-kira ya, 2 atau 3? Ya, kalau bisa kemudian yakin bahwa itu adalah 3 umpamanya, tidak perlu sesawi. Kalau kemudian masih ragu-ragu, maka dicari yang lebih rendah kan itu, 2 atau 3, ambil yang rendah, 2 sudah lewat pembahasannya. Banyuti ma'alih, kemudian dia menyempurnakan atasnya. Summa liyasjud sajadain, bahkan dia kemudian sujud 2 kali sujud. Mutawun alih hadis wali dan muslim. Wabi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, banyutim, maka dia menyempurnakan. Summa yusallim, kemudian dia salam. Summa yasjud, kemudian dia sujud. Ya, ini kalau apa? Seperti tadi, sholat duhur cuma 2 rakaat. Ya, salam, maka diperingatkan, nambah yang 2, disempurnakan, banyutim sempurnakan, kemudian apa, salam, kemudian sujud, ya kan, 2 kali, kemudian salam. Nah ini kalau dia itu kurang misalnya. Wali muslim dalam riwayat Imam Muslim, anna nabi sungai Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadah sajadai sahwi, beliau sujud 2 sujud dari sujud sahwi, ba'da salam setelah salam, wal kalam, dan setelah berbicara, gitu. Tadi kan kisahnya tadi, ketika belum ditahu, kemudian beliau pun sujud 2 kali, kemudian salam. Setelah berbicara padahal, ya demikian. Kemudian berikutnya, Wali Ahmad, sungguh Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, Wabi Dawud dan Abu Dawud, wa Nasai dan Imam Nasai, ya di sini, do'if, ya do'if. Saya Al-Bani mendo'ifkan, di situ ada Mus'ab bin Syaibah, do'if. Demikian juga rawi Abdullah bin Musafiq majhul, sudah selesai dhaif. Syawain dhaifan. Ya. Min hadisi Abdullah bin Ja'far, dari hadisnya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man syakka fi salatihi, dhaif di hadisnya. Man syakka, barang siapa yang ragu-ragu fi salati dalam salatnya, fal yasjud sajdatain, maka hendaknya dia sujud 2 kali sujud. Ba'da ma yusallim, setelah dia salam. Ya, salam kemudian sujud 2 rakaat, kemudian salam lagi. Sampai di sini dhaif. Wa sahih bin Utsaimah, mensahihkannya Al-Imam bin Utsaimah. Kalau ini sahih, ini saya setiap seseorang ragu-ragu berpegang dengan ini kan, tapi di sini dhaif. Ya demikian. Maka di sini kita akan sebutkan sedikit kesimpulan kemarin sudah kita sebutkan sebagian, ya. Bagaimana kalau kemudian seseorang itu ragu-ragu? Yang ditulis, yang kemarin sudah kita sebutkan kan kesimpulannya, kita ulang lagi. Illam yaglib ala dhanni syai' bana ala yaqin. Apabila ragu-ragu, tidak ada yang lebih dia yakini. Ya, 2 atau 3. Dia ragu-ragu, mana yang dia yakini tidak ada. Dan diambil yang paling rendah kan 2. Nah, ini apabila dia tidak ada yang lebih dia yakini, dia ragu-ragu, maka apa? Ya sujud kepada salam, sujud sebelum salam, selesai. Jadi berarti salamnya cuma sekali kan itu. Ya ketika sudah tasawuf akhir, ini mau salam, sujud dulu baru salam kan itu. Ini kalau tidak ada yang dia yakini. Wa intaharra wa ghalaba ala dhanni syai', apabila dia telah berhati-hati, telah memikirkan ketika sholat dia kemudian ada kejelasan, wa ghalaba ala dhanni, dan kemudian yakin atas sangka dia itu, sangka dia sayun suatu, bana alaih, maka dia membangun atasnya. Maka seperti ini keadaan kedua ini, yasdud ba'da salam. Ya. Iya, jadi sujud setelah salam. Berarti salam, sujud dua kali, salam lagi. Nah ini, ini kalau ada yang dia yakin. Ini seperti kemarin kita sebutkan. Ya, demikian juga disebutkan seseorang apabila dia kurang, ya, kurang umpamanya. Sebutkan di sini adalah pendapat ya dari para ulama. Ini saya Ibnu Utsaimin, demikian juga ya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, insyaallah itu adalah yang rajih. Yaitu apa? Kemarin sudah kita sebutkan, kalau dia itu nakoso, ya, kurang seperti apa? Kurang dari tasawuf awal. Tasawuf awal kan dia kurang, sudah lewat. Yaitu apa? Salahnya sekali. Ya. Tetapi kalau dia itu menambah dua rakaat saja dia sholat duhur, dua rakaat. Kemudian dia tambahkan dua lagi. Maka bagaimana? Ya, maka dia menambah, kemudian dia dua kali salam. Ya itu, demikian. Jadi sudah kita sebutkan pada pertemuan tahliwat, ya, dan di sini sudah kita sebutkan juga kalau seseorang dia itu adalah kurang, ya bisa ditulis mari kita sebutkan. Ini kasan ya. Ya, kalau dia ini kurang, ya seperti tidak tasawuf awal tadi, atau tidak ada yang dia itu ragu-ragu dan tidak ada yang dia yakini, maka dia salam sekali kan itu. Berarti apa? Baca tasawuf akhir, kemudian sujud dua kali salam. Tetapi kalau kemudian dia ada yang dia yakini, ya demikian juga dia menambah, ya dua rakaat saja, kemudian dia salam, kemudian dia menambah dua rakaat, maka salamnya adalah dua kali. Nah itu aja simpulannya adalah itu. Ya, soalnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim.